Dia yang sangat mempesona, lembut tutur katanya, dia sangat menawan. Ho ho ho, itulah dia. Dia yang sangatlah setia, hadir di tengah kita di setiap acara. Hati terpaut, aduh aduh aku terpikat. Hati tertawan, si dia penyiar pujaan. Setiap malam aku selalu menantinya. Bila tak muncul, aduh aduh hati gelisah. Ku kenal dia, dialah penyiar kita. Walau hanya gambarnya, sungguh ku terpesona. Ho ho ho. Hanya gambarnya, sungguh ku terpesona. Ho ho ho.